الله عليه وسلم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم، pada malam hari ini, malam Jumat, yang insya Allah kita atau berada bertepatan dengan malam keempat bulan Muharram 1435 Hijriah. Jazakallah khair. Cukup sampai. Kita bermajlis di tempat ini, di masjid ini, untuk menjalani firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan firman-Nya wa dzakir fa innaz zikra tanfa'ul mu'minin, dan beberapa ayat lainnya yang memerintahkan kita untuk saling memberikan nasihat, wasiat dengan kesabaran, dan wasiat dengan al-haq, saling mewasiatkan untuk terus berpegang teguh dengan akidah at-tauhid, as-sunnah, al-manhaj as-salafi, dan bersabar di atasnya. Saling mewasiatkan untuk kita terus beribadah dengan bentuk ibadah yang terbimbing dengan bimbing sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kemudian kita bersabar di atasnya. Untuk kita terus berakhlak dalam berbagai urusan kita dengan al-akhlaqul karimah yang terbimbing menurut Al-Quran dan Sunnah, serta bersabar di atasnya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tersebarnya dakwah tauhid dan sunnah wal manhaj salafi di tengah-tengah kaum muslimin negeri ini. Hampir tidak ada satu daerah pun yang di sana ada kaum muslimin kecuali di sana ada sunnah, kecuali di sana ada yang menebarkan atau beramal setidaknya dengan al-manhaj salafi. Ini semua tentunya bifadlillah wahdahu la syarika, hanya karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaan yang Allah berikan kepada ahli sunnah. Kemudian juga yang kedua, dengan peran serta dan andil besar para ulama sunnah yang telah mendidik salafiyin di atas pendidikan at-tauhid was-sunnah, di atas pendidikan yang berpijak kepada manhaj salafil ummah as-salihin, yang kemudian membuahkan hasil yang sangat besar, lahirnya para da'i du'atun ila tauhid wa du'atun ila sunnah di Nusantara ini. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tersebarnya tauhid dan sunnah dan manhaj salafi ini di berbagai pelosok negeri ini, yang kita mengakui semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. La bihaulin minna wala quwwah, la bi'ilmina wala syaja'atina wala fasahatina. Hal itu terjadi, tersebar bukan karena ilmu yang ada pada kita atau banyaknya ilmu yang kita miliki, atau karena keteguran kegigihan kita. Semua itu hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, bahwa semua itu tunduk di bawah masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan kita dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ikhlas dan sabar menjalani sunnah, dengan penuh keikhlasan dan sabar menjalankan tauhid dan berbagai ahkam ad-din, berbagai hukum-hukum agama, dengan harapan pula dakwatul haq ini semakin tersebar di negeri ini. Dengan sebab syukur tersebut, wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, ketika Rabb kalian telah menetapkan bahwa jika kalian bersyukur niscaya aku akan tambahkan bagi kalian karunia nikmatku. Nikmat yang besar ini, nikmatus sunnah wa tauhid, yang Allah takdirkan kita mendapatkannya, yang Allah takdirkan kita termasuk hambanya yang senang kepada tauhid, benci kepada syirik, senang kepada sunnah dan antipati terhadap bid'ah, senang kepada jamaah, persatuan di atas akidah dan manhaj, benci kepada al-furqah wat-tafarruq, perpecahan, ahzaban wa syi'an, berbagai kelompok dan firqah. Allah takdirkan kita senang kepada sunnah, senang kepada al-jamaah, nikmat ini sangat besar, sehingga kita senang untuk mengamalkan sunnah dalam rumah tangga kita, dalam akhlak kita, dalam dakwah kita, dalam muamalah kita. Ini sebuah nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar nilainya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengerti mahalnya nikmat tauhid dan nikmat sunnah. Untuk lebih jauh kita mengenal nilai dan kadar atau mahalnya nikmat tauhid dan nikmat sunnah, mungkin perlu antum dengar kembali, antum putar kembali ceramah, durus, pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh para ustaz kita tentang apa itu tauhid, apa itu manfaat tauhid, dan apa itu syirik, dan apa itu bahaya syirik bagi seorang pribadi, bagi rumah tangga, dan sebuah masyarakat atau negeri. Begitu juga antum ulangi lagi berbagai nasihat para asatidah, asatidatna, tentang apa itu sunnah. Ketika seorang berpegang teguh dengan sunnah, kebaikan apa yang akan dia raih di dunia dan lebih dari itu di akhirat nanti. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum, nikmat yang besar ini Allah tidak akan mencabutnya, Allah tidak akan menghilangkannya dari kita selama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang pertama memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, meyakininya bahwa ini datang semata karena Allah. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah ala ni'ami, segala puji kesempurnaan hanya milik Allah atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan kemudian dengan qalbu kita meyakini bahwa itu datangnya hanya dari Allah. Kemudian secara sikap dan praktek amal adalah dengan kita terus mengamalkan berbagai permasalahan tauhid dan berbagai poin sunnah dalam kehidupan kita. Allah tidak akan mencabut nikmat ini kecuali kita sendiri yang mencabutnya, yang merubahnya. Allah mengatakan dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan, demikianlah Allah itu tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka amalkan sunnah ini dalam berbagai lini agama kita. Amalkan sunnah dalam dakwah kita. Amalkan sunnah dalam akidah kita. Amalkan sunnah dalam tauhid kita. Amalkan sunnah Rasul, bimbingan Rasul, metode Rasul, manhaj Rasul dalam ibadah kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga dengan itu kita berharap karunia besar ini Allah tambah kualitasnya dan kuantitasnya, barokahnya. Kemudian, kalau tadi sempat disebutkan bahwa hampir-hampir tidak ada satu daerah pun kecuali di sana ada dakwah sunnah atau yang beramal dengan sunnah ini. Di satu sisi kita bersyukur kepada Allah, namun di sisi lain kita menyadari bahwa ternyata tersebarnya dakwah tauhid dan sunnah di Nusantara ini menyisakan sebuah tugas, pekerjaan rumah atau PR bagi kita. Iqbal al-muslimin ala sunnah, ternyata di balik itu memberikan tugas berat kepada kita semuanya. Banyak daerah sekarang ini yang memanggil-manggil, bahkan boleh saya katakan menjerit, memanggil kita untuk membantu mereka menebarkan sunnah di daerah mereka masing-masing. Berbagai daerah tersebut meminta seorang dai, seorang ustaz yang akan tinggal di sana, mengajarkan kepada mereka dan keluarga mereka, masyarakat mereka, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini suatu yang besar dan berat. Berbagai panggilan dan permintaan itu tidak mampu kita memenuhinya. Perkembangan pesat jumlah ahli sunnah dan salafiyin di Indonesia ini tumbuh berkembang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah dai atau ustaz. Kalah cepat. Oleh karena itu, kita menyadari betapa tersebarnya sunnah ini menyisakan sebuah tugas besar bagi kita, untuk kita semua bersungguh-sungguh, serius. Tidak ada waktu untuk kita bersantai-santai, membawa bendera tauhid, memerangi syirik dengan berbagai bentuknya, membawa bendera sunnah, memerangi berbagai bid'ah yang bertebaran di tengah umat. Sangat membutuhkan dan menuntut dari kita adanya kesungguhan dari semua pihak, tua maupun muda, besar maupun kecil, rijal maupun nisa, ustaz maupun selain ustaz, untuk bekerja dengan serius. Pagi, sore, siang, malam, sebagaimana salafuna as-salihun, mereka telah bekerja berat mengemban amanah dakwah. Ini adalah tugas yang pertama yang muncul sebagai konsekuensi tersebarnya sunnah dan tauhid di pelosok bumi Nusantara ini. Yang kedua, dan tidak kalah beratnya dibandingkan yang pertama, adalah tugas tarbiyah. Pendidikan, tarbiyah terhadap putra-putri ahli sunnah secara khusus atau kaum muslimin secara umum. Kenapa? Ketika dakwah tauhid tersebar, orang sudah mulai mengenal pentingnya tauhid, nilai dan manfaat tauhid bagi keimanan dan keislaman seorang hamba, sudah mulai mengerti bahaya syirik, apa kok yang akan muncul di balik amalan syirik dengan berbagai bentuknya, penyimpangan-penyimpangan akidah yang terjadi di masyarakat ini, mereka sudah mulai mengerti tentang bahayanya bagi diri mereka dan putra-putri mereka. Sekarang mereka menyadari betapa pentingnya putra-putri mereka dididik di atas tarbiyah nabawiyah sunniyah salafiyah, aqidatan wa ibadatan wa manhajan wa da'watan wa akhlaqan, di atas tarbiyah sunnah, baik dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalah dan akhlak, dalam bidang dakwah, terdidik di semua bidang ini tadi di atas pendidikan sunnah dan manhaj salafus saleh. Akhirnya mereka pun memanggil, menjerit, berulang kali menjerit, meminta kepada kita dengan panggilan yang bersifat emergensi, sangat darurat, terhadap permasalahan pendidikan atau tarbiyah abna salafiyin. Kalau saya katakan abna salafiyin, bukan kita menafikan abna putra-putri muslimin secara umum, tetapi mukrahan akhaka la batal. Kita ini diseret dengan paksa untuk bisa menangani pendidikan ahli sunnah dalam batas kemampuan yang sangat minim. Ikhwani fiddin, jumlah salafin yang sangat besar ditambah putra putri mereka ini yang sangat membutuhkan pendidikan sebagaimana tadi saya sebutkan, dengan penuh kesadaran para orang tua mereka. Mereka tiga ini tidak ingin putra putri mereka belajar dengan sistem, metode, manhaj atau kurikulum yang dicampuri oleh sekularisme, dicampuri oleh liberalisme, dicampuri oleh khurafat, dicampuri oleh berbagai pendidikan akhlak yang bertentangan dengan Islam. Mereka menyadari ini. Sekarang mereka memanggil kita. Antum sudah ajari kami, wahai ustaz, wahai da'i, wahai salafiyun, tentang bahaya paham liberalisme, sekularisme, kemudian paham sufi, paham syiah, paham khawarij, khurafat-khurafat, berbagai bid'ah dalam berbagai bid'ah agama. Sekarang kami mengerti itu semua, dan bahaya itu semua. Kami tidak ingin putra-putri kami masuk ke area itu. Bantulah kami. Ini tugas yang kedua lebih berat dari yang pertama. Kenapa saya katakan lebih berat? Naam. Kalau itu sebatas dakwah, kajian-kajian di masjid-masjid, daurah-daurah, walaupun itu tugas berat, tetapi masih lebih ringan dibandingkan tugas tarbiyah abna salafi di atas sunnah dan manhaj salafus salih. Nah, tugas tarbiyah ini tidak boleh berhenti walaupun sejenak. Berbeda dengan daurah. Ustaz gak bisa, ustaz lagi kurang sehat, atau ustaz lagi sibuk ini dan itu, libur. Maka ikhwan pulang, atau diumumkan bahwa kajian ditunda. Ikhwan masih bisa mengikuti melalui rekaman-rekaman dan yang semisalnya. Tapi kalau tarbiyah abna salafin ini tidak boleh berhenti sedetik pun, harus berkesinambungan, sehingga akhirnya beban besar secara nasional ini tadi menuntut kepada kita semuanya, yang pertama keikhlasan untuk berperan serta dengan penuh kesadaran. Antum bisa bayangkan sebuah pendidikan yang memang tidak boleh dijalani secara asal-asalan, karena itu pendidikan. Kita menginginkan putra-putri kita, targetnya adalah menjadi ulama. Apa semuanya ustaz? Semuanya. Enggak mungkin. Enggak mungkin ustaz. Kalau semuanya, kok tahu antum bahwa enggak mungkin? Masalah hasil, Allah tidak menuntut dari kita hasil. Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk berbuat dengan jujur, amanah, ilmiah, sabar, berkesinambungan, tertib. Hasil bukan di tangan kita. Barakallahu fikum. Lasta alaihim bimusaytir. Bukanlah engkau wahai Muhammad mampu menguasai hidayah mereka, termasuk putra putri kita, kita enggak mampu. Kita tidak bisa mengendalikan hidayah mereka. Allah wahdahu la syarikalah. Allah sajalah yang menentukan hidayah itu. Tetapi sebagai sebuah target, sebagai sebuah program, maka kita harus sudah mengatakan abna'us salafin harus menjadi ulama. Apakah semuanya? Semuanya. Lebih baik dari kita beribu-ribu kali. Lebih berilmu dari kita, lebih berakhlak dari kita, lebih sabar dari kita. Kenapa saya katakan demikian? Dahulu Syekhuna Magdur Rahimahullah Ta'ala sering mengulangi ucapan ini di dalam majlisnya, dan insyaAllah sudah ternakilkan dalam bentuk karya tulis beliau. Salah satu karya tulis beliau, beliau mengatakan inna hadhil ummah bihaja ila alf rajulin amsal al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz wa ila alf rajulin amsal al-Syeikh Muhammad Nasir bin Al-Albani. Umat ini sangat membutuhkan kepada 1000 orang seperti Syekh bin Baz dan 1000 orang seperti Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Subhanallah, sekarang satu aja sudah ada. Tapi Syekh sebagai seorang alim, murabbi, sebagai seorang yang berilmu sekaligus murabbi, yang membina umat dengan jiwa tarbiyah, adraka dzalik, bisa membaca dan mengetahui kebutuhan umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Syekh mengatakan. Sangat tidak benar kalau ada yang mengatakan dari salafiyin sendiri, masa enggak boleh Ustaz seorang anak salafi menjadi dokter, seorang anak salafi menjadi teknokrat? Maka saya katakan enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Coba gambarkan kepada kita bagaimana sih proses seorang anak salafi bisa menjadi dokter. Coba gambarkan bagaimana seorang anak salafi bisa menjadi dokter. Kecuali kedokteran itu bisa diterima dan legal ya, hanya melalui kursus 5 bulan ya, mempelajari beberapa jenis penyakit dan beberapa obatnya. Kalau sakit ini antibiotiknya pakai yang mana? Apa perlu pakai obat penghilang nyeri? Dan seterusnya dipelajari 5 bulan kemudian dapat sertifikat tanpa ada ikhtilaf, tanpa belajar ilmu-ilmu yang menyimpang ya, dan berbagai pelanggaran lainnya. Antum bisa bayangkan bagaimana seorang anak salafi belajar ingin jadi dokter sejak masih kecil, dia harus menempuh pendidikan formal yang akan belajar di sana berbagai pelajaran-pelajaran yang mengandung penyimpangan akidah, manhaj dalam bidang tauhid, dalam bidang akhlak. Nah, barakallahu fikum. Tidak tergambar. Maka kita mengatakan daripada kita repot-repot menyiapkan anak-anak kita, putra-putri kita menjadi dokter, lebih baik kita mendakwai para dokter dengan berbagai media supaya mereka menjadi seorang sunni salafi. Kenyataan membuktikan itu. Hampir di setiap daerah, mungkin bahkan di Tangerang ini, ada beberapa dokter yang sudah mulai mengenal sunnah, mulai mengenal manhaj ini. Seorang insinyur, arsitektur, teknik sipil, ahli mesin, yang mungkin sebagainya ada di majelis ini. Nah, di daerah yang lainnya, di Bandung, di Jogja, di Bogor, di Semarang, di Surabaya, di Malang, ada beberapa dokter di berbagai bidang. Sehingga aset yang ada pada kita ini, putra putri kita ini, jangan diobral, jangan dibuang. dibuang percuma. Putra-putri kita dididik untuk menjadi ulama. Kalau ada barakallahu fikum dari di seluruh Indonesia putra-putri salafin 10 ribu anak, kemudian dari mereka ada yang menjadi ulama, benar-benar ulama 10, sudah luar biasa. Berarti gak nyampe 1/10, bahkan mungkin hanya 0.1%, itu sudah luar biasa. Namun sebagai target pendidikan, program yang akan dicanangkan, maka kita mengatakan targetnya adalah menjadikan putra putri salafin sebagai ulama yang dibutuhkan oleh umat ini, yang dibutuhkan oleh umat di negeri kita. Maka kembali kepada pembahasan awal tadi, bahwa tugas ini menjadi semakin berat. Secara otomatis pendidikan itu harus berjalan, yang pertama di bawah kontrol tauhid dan sunnah, di bawah kontrol manhaj salafi yang sesuai dengan tauhid ditetapkan, sesuai dengan sunnah ditetapkan, yang sesuai dengan manhaj ditetapkan, yang menyelisihi tauhid, menyelisihi sunnah, menyelisihi manhaj salafi harus dibuang dan dikeluarkan. Tentu ini membutuhkan kerja keras yang tidak akan bisa melakukannya kecuali al-mukhlisun as-sabirun. Al-mukhlisun as-sabirun. Saya katakan tidak boleh asal-asalan. Berjalan dengan baik, tertib, terbimbing, terkontrol. Anak-anak kita sedini mungkin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyadari tugas berat dakwah dan tarbiyah ini, maka kita teringat firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah kalian membantu dan menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Yang pertama, tugas dakwah. Antum lihat kanan kiri, muka belakang di sekitar kita, berbagai kebatilan terjadi, mungkarat. Nah, baik mungkarat yang terkait dengan syubhat, munculnya akidah Syiah yang terus sekarang ini disebarkan di negeri kita dengan berbagai cara dan media, dengan gigih. Begitu pula terus bertebarannya akidah tasawuf dan kaderisasi di tengah-tengah mereka. Belum lagi kaum Mu'tazilah, Al-Falasifah, kaum liberal juga tidak henti-hentinya terus melakukan kaderisasi dan menebarkan paham mereka melalui berbagai media, masuk ke sekolah-sekolah muslimin, masuk ke pondok-pondok pesantren muslimin, bahkan masuk ke rumah-rumah muslimin. Paham liberal ini di masjid-masjid muslimin, berapa banyak khutbah, mungkin sebagian antum pernah mendengar dan menyaksikannya, mendakwahkan, menyampaikan paham liberal di mimbar Jumat, mimbar yang suci, majlis yang suci karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillah. Ternyata bukan zikrullah yang disampaikan. Yang disampaikan adalah mungkarat melalui mimbar. Begitu juga paham khawarij dengan berbagai benderanya, beragam kelompoknya, beragam firqahnya, terus mereka gencar melakukan kaderisasi dan menebarkan paham khawarijnya di tengah-tengah umat ini. Dengan warna-warni bendera mereka, tidak henti-hentinya. Nahnu ya ahli sunnah, kita wahai sekalian ahli sunnah, menyadari itu semua dan mesti bangkit berta'awun, masing-masing meniatkan dan menyiapkan dirinya untuk berperan serta memiliki andil dalam dakwah ini semampu masing-masing kita. Apa yang bisa dia lakukan untuk dakwah ini, untuk menebarkan tauhid was sunnah wal manhaj salafi di tengah umat ini, walaupun hanya dengan sekadar, saya katakan sekadar karena banyak orang menganggap remeh, dengan al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia ketika hidup di masyarakat, ketika hidup bertetangga, ketika bermuamalah dengan kedua orang tua, dengan paman dan bibi, dengan keponakan dan yang lainnya, al-akhlaqul karimah di tengah masyarakat. Dia sudah berperan serta. Dia tahu bahwa dirinya walaupun bukan ustaz, walaupun dirinya bukan da'i yang bisa berceramah, tetapi penampilan dia secara zahir mewakili ahli sunnah. Ketika akhlak dia adalah akhlak yang mulia, dikenal baik di masyarakat, walaupun antum tidak mendatangkan dalil dan ceramah yang bisa mereka dengar, mereka akan menghormati antum dan menghormati sunnah. Ini salah satu contoh peran serta aktif dalam dakwah. Bagi yang ingin berbuat lebih dari itu, di sana ada media-media dakwah ahli sunnah dalam bentuk rekaman suara para ustaz kita yang menjelaskan kepada umat tentang tauhid dan bahaya syirik, menjelaskan kepada umat tentang tafsir Quran, menjelaskan kepada umat tentang al-akhlaqul karimah, tentang barakallahu fikum sistem muamalah dan yang lainnya, yang dirasa pantas untuk didengar oleh masyarakat, merasa kita nilai pantas untuk menjadi konsumsi umum, maka kita menebarkannya. Atau dalam bentuk majalah, yang sekarang ini sudah mulai banyak majalah ahli sunnah. Selain daripada majalah Asy-Syariah, ada majalah Qanita, majalah Qudwa, majalah Tafsiyah, dan beberapa yang lainnya. Antum bisa berperan serta dalam dakwah sunnah dan tauhid ini. Atau dalam bentuk lembaran-lembaran buletin yang antum berikan kepada beberapa instansi, mulai dari instansi terendah sampai yang di atasnya, swasta maupun pemerintah, sipil maupun militer. Berikan buletin-buletin itu yang menjelaskan tentang tauhid, tentang jannah, tentang an-nar, tentang bahaya syirik, tentang pentingnya sunnah, siapa Rasulullah SAW itu dan siapa para sahabat. Judul demi judul, tema demi tema, antum bisa tebarkan kepada tetangga dengan cara yang legal. Kalau yang hadir di majelis ini saja untuk wilayah Tangerang, masing-masing mau berbuat dalam sepekan, dia berniat harus menebarkan, berniat untuk menebarkan 10 lembar buletin. Entah tetangga atau teman kerja, entah apalah yang bisa dia tempuh, dia sudah berniat, maka dia telah berperan serta dalam dakwah. Dan jangan seorang pun di antara kita menganggap remeh sebuah amalan. Sebagaimana nasihat ba'du salaf, sebagian ulama salaf, kam min amalin azimin tusaghiruhun niyah, wa kam min amalin saghirin tu'azimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang besar dalam pandangan manusia, atau bahkan dalam nilai syariat, amalan yang tinggi dan agung menjadi kecil, ya, karena pengaruh niat yang tidak lurus, tidak baik. Sebaliknya, berapa banyak amalan yang dianggap kecil, dianggap tidak bernilai, ternyata menjadi besar nilainya di sisi Allah dan besar manfaatnya di hadapan umat karena niat tadi. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ini yang saya katakan peran serta aktif berandil berta'awun dalam dakwah. Nah, kita lanjutkan. Ta'awun masing-masing kita dalam dakwah ini, saya katakan tadi, tidak boleh dianggap remeh. Bahkan itu adalah amalan besar. Maka saya berharap setidaknya tausiah malam hari ini bermanfaat dari sisi membangkitkan semangat kita semuanya untuk bertahun dalam dakwah. Berniat sejak malam hari ini, saya besok harus melakukan sebuah amalan yang bermanfaat untuk dakwah sunnah. Dengan berkoordinasi di bawah bimbingan asatidzah yang ada di masing-masing tempat kita tinggal, yang berikutnya andil dan peran serta aktif dalam masalah tarbiyah. Ini yang tadi saya katakan lebih berat dibandingkan yang pertama. Ta'awun dan andil kita itu beragam bentuknya. Menangani pendidikan, beragam kerja ada di sana, beragam tugas ada di situ, sehingga bagi seorang yang memang memiliki kemauan, kesungguhan untuk bertahun, dia pasti menemukan celah untuk bisa bertahun dalam bidang pendidikan. Dia tidak bisa mengajarkan Al-Quran, tidak pula bisa mengajarkan mawad diniyah, beberapa pelajaran-pelajaran agama. Dia bisa berperan aktif, berandil dalam bidang yang lainnya. Walaupun hanya sekadar mengawasi salah satu majlis pendidikan tersebut. Misalkan ada majlis Al-Quran, pendidikan untuk 5, 7 atau 10 anak, belajar qiraah, antum duduk di sana membantu mengawasi anak-anak tersebut agar tenang mendengarkan penjelasan ustaznya. Itu tidak bisa dianggap remeh. Bisa saja ganjaran dan pahala yang akan dia raih lebih besar dari ganjaran yang akan diraih oleh sang ustaz. Karena itu tadi, karena an-niyah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan meraih sesuai dengan yang dia niatkan. Antum duduk di salah satu halaqah, segadar ketika mendapati satu anak bergurau, antum katakan dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, jangan duduk, duduk yang betul, duduk yang baik, nanti ustaznya terganggu. Jangan nanti teman kamu terganggu. Sebatas itu, sebatas antum datang ke sekolah, melihat anak-anak yang hadir di majlis ilmu tadi, ada yang antum pandang kurang baik dalam sisi adabnya, akhlaknya, antum berikan kepada dia hadiah sebuah pensil kepadanya. Sini, sini deh, sini. Ami senang sama kamu. Kamu belajar, Ami ingin kamu jadi ulama. Ini Ami menghadiahkan kepada kamu sebuah pensil. Subhanallah, hadiah itu sangat berkesan di hati anak-anak, melekat di hati mereka dan akan diingat. Jangankan anak-anak, bahkan untuk orang-orang dewasa sekalipun, Rasulullah mengatakan tahadu tahadu, salinglah kalian memberi hadiah, pasti kalian akan saling mencinta. Setelah itu antum pulang. Jangan antum anggap remeh perbuatan saudara kita itu tadi, dari sisi pahala, ganjaran, bahkan manfaatnya dibandingkan nasihat sang ustaz. Mungkin anak itu sudah kebal dengan nasihat, sudah jenuh dan muak dengan nasihat. Ternyata dengan sebuah hadiah yang diberikan oleh salah satu kita, membekas di kalbu dia, di hati dia, sehingga dia cinta kepada majlis ilmu, cinta kepada orang-orang yang berpegang kepada sunnah, dan salafiyun atau orang yang berpegang kepada sunnah itu menjadi figur baginya. Subhanallah, hanya dengan sebuah pensil. Besok antum datang lagi, melihat beberapa anak-anak, antum bawakan makanan yang bermanfaat dan tidak mengandung mudarat buat mereka, dengan izin ustadznya, meminta izin kepada ustadznya sebagai bentuk adab dan penghormatan. Ustaz, saya ingin memberikan hadiah ini kepada beberapa anak-anak. Berikan hadiah. Antum tidak bisa mengajar Al-Quran, antum tidak memiliki keahlian mengajar pelajaran-pelajaran agama, juga tidak memiliki keahlian mengajar pelajaran-pelajaran yang lainnya, tapi antum punya andil membangkitkan semangat anak tersebut untuk cinta ilmu, cinta majlis ilmu, cinta kepada orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Sebaliknya, anak-anak kita kalau sudah benci, fobi terhadap orang berjubah, orang yang berpegang kepada sunnah, maka sebuah kegagalan besar menghadang di hadapan kita semuanya. Anak-anak kita ini butuh figur. Sementara lingkungan kita berebut, bersaing untuk memikat hati anak-anak kita, siapa yang akan meraih posisi figur bagi anak-anak kita? Apakah PS dan para tokoh dalam permainan game yang akan menjadi figur bagi anak kita? Ataukah anak-anak muda yang mengendarai berbagai bentuk kendaraan atau sepeda motor? Ataukah anak tetangga yang sibuk dengan berbagai kemungkaran? Kalau figuritas atau kecintaan anak-anak kita ini direbut oleh selain lingkungan sunnah dan lingkungan manhaj salafi, maka suatu bahaya besar bagi pendidikan anak-anak kita. Nah, dia akan antipati terhadap apa yang namanya pondok pesantren. Dia akan antipati dengan apa yang namanya pelajaran Al-Quran. Dia akan antipati kepada apa yang diistilahkan dengan ami-ami yang berpegang kepada sunnah. Antipati dia sudah menolak pemandangan ini. Maka dia akan mencari alternatif lain. Maka sekali lagi, tarbiyah dan pendidikan anak-anak salafin adalah tugas yang besar, membutuhkan ta'awun dan kepedulian dari kita. Bukan kemudian kita barakallahu fikum, setelah meletakkan anak atau putra dan putri kita di pendidikan ahli sunnah, kemudian kita tidak ada ikatan emosional, ikatan ta'awun sedikit pun. Nah, dan ketika anaknya berhasil dalam pendidikan, dia berbangga. Ketika gagal, dia melemparkan dan menuduhkan kegagalan itu kepada pihak mahat. fitnah. Ini kegagalan kita semua. Kegagalan kita semua. Barakallahu fikum. Maka dari itu, pendidikan ini yang saya katakan tadi merupakan tugas bersama. Bukan hanya tugas pondok, bukan hanya tugas ma'had. Tidak. Barakallahu fikum. Fadhal ikhwan dicari itu hati yang supaya tidak mengganggu kita. Yang materinya fadhal. Bagus. Nah, jazakallahu khair ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Naam. Pendidikan anak-anak kita di ma'had atau pondok pesantren tidak terlepas dari tanggung jawab dan peran aktif. Sekali lagi, tanggung jawab dan peran aktif para orang tua. Untuk yang pertama, merespon positif berbagai kebijakan ma'had. Merespon positif berbagai tugas-tugas yang diberikan kepada putra-putrinya. Ma'had tentunya memberikan pelajaran-pelajaran akidah, akhlak, ya, muamalah, beberapa ahkam ibadah yang bisa mereka pelajari. Ketika anak-anak ini pulang ke rumah, anak-anak sudah belajar di sekolah bahwa barakallahu fikum sibabul muslimi fusuqun, mencela seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan. Pulang ke rumah mendengar ayah mencela ibunya, mengumpat ibunya. Sebaliknya, putri dia atau putri saudara kita yang lainnya setelah belajar di sekolah untuk menjadi seorang mar'ah salihah, dia belajar adab-adab. Ternyata sang putri mendapati, melihat, mendengar ibunya mengangkat suara atau membentak ayahnya. Ya subhanallah, seolah-olah yang sudah diberikan di sekolah itu di ma'had dihancurkan di rumah. Ini menunjukkan kita belum punya kepedulian terkait hidayah dan pendidikan anak-anak kita. Contoh lain, ma'had menentukan adanya buku komunikasi yang menghubungkan komunikasi antara pondok pesantren dengan wali murid. Bagaimana perkembangan anak ini di sekolah hari ini? Ditulis oleh ustadznya. Hari ini anak membawa barakallahu fikum sesuatu yang tidak pantas dia bawa ke sekolah. Tanpa saya sebut apa itu. Pulang dibawa buku komunikasi dengan harapan dari pihak pondok agar orang tua atau wali santri tersebut mau membacanya dan segera mengambil tindakan positif di rumah. Dipanggil anaknya, kamu membawa ini ya, dengan bahasa-bahasa yang lembut. Tidak seolah-olah difahami oleh anak-anak bahwa ma'had itu adalah mata-mata baginya yang terus mengintai kesalahannya. Tidak, tapi difahamkan, masya Allah, ustaz kamu itu sayang sama kamu, ustaz kamu itu peduli, ingin kebaikan untuk kamu. Ini ustaz menulis dengan bahasa yang sopan bahwa tadi kamu membawa sesuatu. Barakallahu fikum. Maka abi nasihatinah ya, Kalau benar itu maka jangan diulangi. Dinasihati. Begitu juga ketika anak ini melakukan sesuatu di rumah yang dianggap tidak baik, maka ditulis di sana pesan untuk ustaz. Barakallahu fikum. Ini yang saya katakan sebagai jazakallahu khair. Nah, di nonaktifkan. Nah, mungkin dia belum mengerti. Jazakallahu khair. Allah ibarisi. Nah, kepedulian orang tua yang tadi saya gambarkan bahwa pendidikan ini bukan tugas ma'ad, bukan tugas utamanya adalah ditanggung dan menjadi beban pondok. Bukan. Tugas utama pendidikan putra-putri itu ada pada kedua orang tua. Karena Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi dirimu kemudian keluargamu, istri dan anak-anakmu dari azab an-nar. Ini tugas utama. Kemudian pondok pesantren, para ustaz, para dai, para ikhwan menyiapkan diri untuk berta'awun, menyiapkan waktunya, tenaganya dan pikirannya untuk membantu antum. Jadi jangan salah. Maka dari itu, antum tuangkan pikiran antum, tenaga, biaya, pikiran dan tenaga untuk pendidikan anak antum. Itu seorang yang peduli dan mengerti. Orang tua yang seperti ini biasanya dia bijak. Dia tidak akan memposisikan sebagai barakallahu fikum pemantau dan pengawas terhadap pondok atau ma'had untuk ketika mendapati kesalahan ma'had, dia akan mencercanya atau menjadi bahan gunjingan di kalangan rijal atau di kalangan ummahat. Ya, itu begini, ustaz yang itu begini, musyrif yang itu begini. Lah, yang seperti ini tidak pantas. Barakallahu fikum. Justru aib ma'ad, aib pondok pesantren adalah aib kita semuanya. Bagaimana kita bisa berperan aktif untuk membenahi kekurangan tersebut? Barakallahu fikum. Ini contoh yang saya katakan ta'awun yang dibutuhkan. Ikhwani fiddin azan ya wa iyakum. Belum lagi tugas ma'at harus menyiapkan kurikulum pendidikan beserta modul-modulnya. Ini sebuah pekerjaan yang serius, tidak bisa sambil lalu. Misalkan menulis modul sendiri di rumah di atas kertas melalui komputer, dia siapkan program lah, membutuhkan diskusi, musyawarah, praktek dan uji coba. Kurikulum nasional aja yang ditangani oleh para ahli di bidangnya, ya, dan dibiayai oleh negara, itu pun masih terjadi evaluasi-evaluasi, perubahan-perubahan, koreksi-koreksi bertahun-tahun ini. Dan itu orang yang memang berkecimpung di bidang pendidikan. Maka kita mendapatkan tugas lebih berat dari itu. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Tanpa saya rinci bentuk-bentuk ta'awun yang lainnya, dengan beberapa contoh ini saya berharap antum bisa mengkiaskan betapa dakwah dan tarbiyah putra-putri salafin ini adalah tugas berat dan tugas bersama. Oleh karena itu, jangan kita berlambat-lambat. Tugas kita di depan masih banyak. Yang tadi saya gambarkan, bagaimana ahlul batil dan ahlul bid'ah dengan beragam bentuknya itu terus yatakalabuna alaina, ingin mencabik-cabik sunnah dan tauhid ini, ahli sunnah dan ahli tauhid, dengan berbagai cara. Nah, kita masih banyak tugas ke depan. Kalau kita tahu ini semua, nggak ada waktu kita dan nggak ada kesempatan untuk kita masih tilawakal, ya, riba, untuk kita masih bersantai-santai, atau apalagi masih ada di sana sini hubungan ukhuwah kita yang terganggu, berkepanjangan, nggak cepat selesai, nggak ada waktu, karena dia sibuk dengan dakwah, pendidikan, ilmu, ibadah, nggak ada waktu untuk itu. Sehingga ketika dia mendapati majelis yang hanya tilawakal, dia nggak betah di situ. Dia akan, kalau dia mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik. Kalau enggak, dia akan mencari majelis yang lebih baik. Dia akan sibuk dengan tugas dan kerjanya. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Ini beberapa nasihat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Kurang lebih satu jam kita berbincang. Tapi satu hal yang perlu juga saya ingatkan, sebagai nasihat buat saya pertama dan antum kedua. Buat saya pertama karena saya sendiri masih berjuang untuk mengobati diri saya dari kekurangan ini, yaitu ikhlasun niyyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan niat ketika kita beramal, ketika kita berdakwah, ketika kita melakukan amal tarbiyah, ketika kita mendidik keluarga, ikhlas ketika kita berpegang dengan tauhid, ikhlas ketika kita berpegang dengan sunnah, ikhlas ketika kita berpegang dengan manhaj salafi, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan jannahnya, tidak untuk yang selain itu. Seorang yang mukhlis, kenapa saya ingatkan hal ini? Seorang yang mukhlis, semoga Allah menjadikan kita dan semuanya sebagai mukhlisin, dia akan menjadi orang yang sabir, sabur, sabar di dalam amalannya. Seorang yang mukhlis dalam ibadah, dia akan sabar menjalankan ibadah itu, walaupun tidak mendapatkan imbalan duniawi, walaupun tidak mendapatkan pujian dan sanjungan. Seorang yang berdakwah karena ikhlas, didorong semangat ikhlas, dia akan sabar di dalam menjalani dakwah tersebut. Seorang yang mukhlis di dalam menjalankan tarbiyah, pendidikan putra-putri salafiyin, mengharapkan ridha Allah, dia akan sabar di dalam menjalaninya. Begitu juga ketika kita berpegang teguh dengan manhaj ini, ikhlas karena Allah, bukan sesuatu yang lainnya, maka dia akan menjadi seorang yang sabur, yang sadar di dalam menjalani manhaj ini dengan segala konsekuensinya. Ya, seorang yang ikhlas tidak akan kecewa ketika dia beramal dan berbuat. Bisa dia mendapati manusia tidak berterima kasih kepadanya, dia gak kecewa, karena dia tidak pernah mengharapkan terima kasih orang. Seorang yang melakukan amalan tarbiyah, mendidik putra putri muslimin, ikhlas karena Allah, dia tidak akan kecewa ketika dia mendapatkan hinaan dan tidak mundur ketika mendapatkan kritikan-kritikan. Bukan kemudian dia ngambek, kemudian dia berhenti. Lah, seorang yang mukhlis di dalam menjalankan tauhid dan berpegang dengan akidah sunnah dan manhaj salaf ini, dia tidak akan kecewa ketika dia mendapati manusia tidak menerimanya, manusia tidak mau menghargainya. Dia tidak kecewa karena dia mengharapkan Allah. Berbeda dengan seorang yang tidak mukhlis, dia akan kecewa ketika orang tidak menghargai dirinya, tidak menghargai amalannya, tidak menghargai programnya, tidak menghargai ide-ide dan usulan-usulannya. Dia kecewa. Dan dengan mudah dia akan berhenti dari amalan tersebut, berhenti dari program tersebut. Itu seorang yang tidak ikhlas, mudah putus asa, mudah jenuh, mudah untuk meninggalkan amalan. Disebutkan sebagai salah satu samaratul ikhlas, buah keikhlasan adalah kesabaran. Sabar dia, continue, istiqamah dia, istiqamah dia. Tidak pernah kecil hati, gigih dia. Barakallahu fikum. Ini yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat terakhir di malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pertama, kemudian antum semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Jika ada yang kurang benar atau salah, saya mengharap kepada antum semua untuk memberikan nasihat dan masukannya. Dan ana ucapkan jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fadil Awadzillah Luqman atas nasihat dan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Ustaz, yaitu dengan berbagai cara, insyaAllah. Demikian, alhamdulillah, insyaAllah. Dan kami disinggah, insyaAllah. Maka dengan ini, yaitu kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran atas kalian semuanya untuk bisa menghadiri di sini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.